Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadih wa istanna bi sunnatihi ila yaumid din wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan pendengar Roja TV dan radio dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan fikih muamalat dari kitab Matan Nabi Syuja' atau Matan Ghaya wa Taqrib, yang sampai kita pada pembahasan bab salam. Dan bab salam adalah bab yang sangat penting karena ini solusi dari riba. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba, Allah menghalalkan jual beli sebelumnya. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini menunjukkan bahwa yang halal lebih diutamakan oleh Allah, lebih didahulukan oleh Allah dalam penyebutannya daripada riba. Maka jangan katakan, ya, jangan katakan kalau tidak dengan cara riba, bagaimana saya berbisnis, bagaimana saya berusaha? Allah yang mengatakan dari awal, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli yang dimaksud di sini adalah jual beli yang tidak tunai, ya, yang nanti insya Allah akan kita jelaskan. Dan dalam pembahasan ini adalah pembahasan bi'as salam atau jual beli dengan salam atau pesanan. Fadhil, ya. Bismillah. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Fasal wa yasihu salam halan wa mu'ajjalan bima takamala fihi khamsu syurut fima takamala fihi khamsatu syara'it. Khamsu syara'it, ya Syekh. Ya, tayyib. Khamsu syara'it ay yakuna madbutan bis sifati wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghayruh wa lam tadkhulhu an-nar ila li ihalatihi wa an la yakuna muayyanan wa la min muayyanin. Fasal akad salam. Akad salam sah apabila barang diterima secara langsung dan barang yang tidak diterima secara langsung atau ditangguhkan, yaitu pemesanan akan barang-barang yang sempurna terpenuhi di dalamnya 5 syarat. Ya, syukran Ihsan. Sebelum terjemahkan selanjutnya, di sini al-muallif Abu Syuja' yang mazhab beliau adalah mazhab Syafi'i, dan di sini jelas dari pernyataan muyasihus salamu halan wa muajjalan, ini hanya mufradat mazhab Syafi'i. Mufradat artinya tidak ada yang mengatakan bahwa salam dengan hal sah kecuali mazhab Syafi'i. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak salam namanya kalau hal. Hal artinya tunai. Bail mausufi dzimmah, masya Allah ada disertasi doktor bagus dari Syekh Syinkiti, Mukhtar Mami Syinkiti di Jamaatul Imam tentang bil masufil dhimma, termasuk diantaranya salam. Ini mufradat mazhab Syafi'i. Hanya mazhab Syafi'i mengatakan salam boleh dengan tunai. Maksudnya begini, bi'us salam, jual beli dengan salam adalah uang tunai pada waktu akad. Pada itu dikenal dengan bi'u ajilin bi'ajilin atau bi'u ajilin bi'ajilin. Jual beli, tukar menukar barang dan uang atau barang dengan barang, ajilin bi ajilin. Salah satunya tunai, salah satunya lagi tidak tunai tangguh. Artinya uang anda itu adalah tukar uang dengan barang, uang cash sekarang, barang nanti. Bisa jadi sebulan, dua bulan, tiga bulan atau sebaliknya. Kalau hal berarti pada waktu akad diberikan uang penuh, kemudian barang diserahkan tidak berapa lama setelah itu sebelum berpisah. Ini maksud dengan hal. Karena kalau sudah berpisah dari majlis akad, dinamakan dengan muajjal, tidak tunai. Dan ini mufradat mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh salam tunai. Sedangkan jumhur para ulama, dan ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Qudamah menjelaskan dalam buku beliau Al-Mughni, bahwa tidak boleh, bahwa salam tunai bukan tidak boleh, artinya tidak salam namanya. Kalau umpamanya saya jelaskan, saya katakan, saya jual kepada anda Ihsan, 10 kilogram beras jenisnya ini dengan harga sekian. Lalu sebelum kita berpisah, Anda bayar uang sekarang. Harga umpamanya 50 ribu. Kemudian saya ambil di gudang dekat dari tempat akad, saya ambil, saya serahkan. Kan tadi Anda mausuf zimmah. Tadi dengan spek tidak saya bawakan kepada Anda contohnya, dan tidak saya ada, dan tidak ada di waktu akad barangnya, hanya dibawakan setelah itu dan hal tunai. Mazhab Syafi'i mengatakan ini salam. Jumhur mengatakan bukan salam namanya. Ini dinamakan bil mausuf zimmah. Padahal mazhab Syafi'i mengatakan bil mausuf zimmah tidak sah, tapi untuk salam tunai mereka membolehkan. Kenapa jumhur mengatakan bukan salam? Karena pertama, kebiasaan yang ada dalam salam itu tidak tunai untuk jangka waktu yang panjang. Jangka waktu yang panjang, sebulan, dua bulan, tiga bulan, kadang setahun, dua tahun. Jelaskan, diriwayatkan bahwa Rasulullah sebelum datang ke Madinah, bahwa penduduk ahli Madinah sudah sering melakukan akad salam untuk tenggang waktu selama 1-2 tahun. Satu musim, dua tahun musim. Artinya musim korma umpamanya di bulan Juni sudah mulai musim, di bulan September tahun lalu mereka berakad salam. Saya beli kepada Anda 5 ton korma jenis ini, yang besarannya diperkirakan umpamanya sebesar ini rata-rata, ya. Ini uang cash. Manfaat dari salam, harga lebih murah atau lebih mahal, Ustaz Ihsan? Harga lebih murah. Murah, karena cash, setahun baru terima barang. Anda, artinya setahun ke depan, uang yang Anda terima cash bisa Anda gunakan sebagai modal untuk berbisnis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kan mirip. Mirip atau tidak? Saya terima uang, nanti saya serahkan, saya bayar dalam bentuk barang. Barang, nah. Ini Anda butuhkan modal ini bisa dengan seperti ini. Nah, dengan jualan tanggungan. Pada waktu itu tidak mesti Anda harus bertani, segala tidak. Pada waktu itu hanya kewajiban Anda menyerahkan permintaan barang dengan spek yang diinginkan. Walaupun uangnya tidak ada gunakan untuk modal, digunakan untuk kepentingan, tidak masalah. Ini adalah solusi dari riba ketika Allah mengatakan wahadallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa salam boleh dengan yang hal tunai, maka di sini tidak ada manfaat. Tidak ada hikmah atau maqasidus syari'ah dalam penerapan jual beli salam yang tunai. Karena harga tentu akan menjadi tidak berbeda ketika saya beli hari ini dan terima hari ini. Dan bila belum dimiliki barangnya, termasuk dalam larangan hadis Hakim bin Hizam. La tabi' ma laysa indak. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, inni abi' wa ashtari. Ya Rasulullah, aku jual beli, saya beli pedagang. Lalu datang seorang kepadaku membeli barang yang belum aku miliki. Salam boleh menjual barang belum memiliki, tetapi jangka panjang. Afa abi'u lahu ashtarihi minas suq. Bolehkah saya jual, bikin akad dahulu, kemudian saya pergi ke pasar, kemudian saya serahkan ke dia? Kata Rasulullah SAW, ya bena akhi, la tabi' ma laysa indak. Wahai anak saudaraku, jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Maka ini solusi, subhanallah, salam solusi itu banyak kasus. Anda jadi calo umpamanya, kalau Anda jual barang yang belum Anda miliki, dikatakan saya jual, tapi Anda belum selalu datang ke toko orang tanpa belum akad sebelumnya, ya, dengan akad wakala, maka yang termasuk dalam jual, dalam larangan hadis Rasulullah asim hizamnya yang jual barang yang belum kau miliki. Maka solusi calo seperti ini adalah haram, tapi solusinya salam. Dan salam tersebut tentu jangka waktunya panjang. Kalau tunai, sama dengan menjual barang yang belum dimiliki. Tapi salam walaupun dia belum dimiliki, tetapi dibolehkan pengecualian. Subhanallah. Pengecualian dari akad riba. Oleh karena manfaat yang harga lebih murah, karena diserahkan di awal uangnya dan barang terima belakangan, adalah waktu, jangka waktu yang panjang. Memang tidak ada ketetapan perkalaan berapa hari. Ada yang mengatakan minimal 3 hari mazhab Maliki. Wa Hanabila dia mengatakan bahwa kembali kepada uruf. Biasanya orang dalam waktu sebulan, dua bulan, tiga bulan sudah ada perubahan harga. Anda terima uang cash hari ini, kemudian barang serahkan sebulan atau dua bulan setelahnya atau tiga bulan setelahnya. Nah, ini menunjukkan betul-betul salam merupakan solusi akad riba. Dan untuk banyak kasus, biasanya kan dikatakan petani butuh uang. Untuk butuh anaknya sekolah, anaknya sakit. Dari mana dapat kalau tidak pinjam riba? Bisa Anda jual, bisa ya, Anda bisa buat akad salam. Katakan kepada seseorang yang punya modal, saya jual kepada Anda. Anda yang umpamanya ada pertanian Anda, tapi tidak boleh menmu'ayyan, nanti kita akan jelaskan dalam mu'alif sini, tidak boleh kita katakan bahwa saya ada apa padi yang belum matang, nanti matang saya jual kepada Anda. Tidak boleh menjual barang yang dimiliki karena menmu'ayyan. Tapi dikatakan bisif ala zimmah, saya mengatakan bahwasanya saya akan jual padi dengan jenis ini atau beras dengan jenis ini kepada sekian ton. Anda bayar sekarang, nanti sekitar 3 bulan lagi saya serahkan. Walaupun panen Anda gagal, untuk menyerahkan dari barang yang lain, mungkin Anda beli di pasar atau pinjam ke teman, terserah. Dengan demikian dapat uang cash atau tidak? Dapat uang cash, itu lebih murah. Ini bisa Anda gunakan untuk berobat, untuk pendidikan segala macam, atau untuk berusaha pun bisa. Maka penilaian juga begitu. Jangan Anda datang kepada tengkulak yang berikan rentenir, memberikan pinjaman dengan riba, atau dengan walaupun namanya BPR ataupun dengan riba, cari yang orang seperti ini. Anda jual ke toke, atau siapa yang mau beli, saya sediakan kepada Anda ikan jenisnya ini, setelah seminggu perkirakan Anda dapat ikan setelah seminggu, kemudian uang cash di depan, tentu dengan harga konsekuensi harga lebih murah. Seperti dalam bayat taksid, jual beli tidak tunai, di mana barang diserahkan, uang belakangan lebih mahal kan ya. Sebaliknya, uang di depan, barang belakang lebih murah. Dan subhanallah, ini solusi riba. Ya, jelas ya, Ihsan? Jelas. Khilafnya. Dan ini kalau dikatakan hal boleh tunai, tentu tidak ada manfaatnya, karena tidak merubah harga barang. Nah, ini dinamakan dengan mufradat syafi'iyah. Artinya yang berpendapat ini hanya mazhab syafi'iyah. Dan pendapat ini marjuh, Allah Ta'ala alam. Dengan syarat, ada lima syarat. Fadlahi. Ayakuna mabutan bisifah, yaitu barang habba syekh. Ayakuna mabutan bisifah, yaitu barang dapat dipastikan keadaannya dengan sifat. Ya, itu pertama, barang itu bisa disifati. Barang bisa dijelaskan kriterianya. Maka barang yang tidak bisa dijelaskan kriterianya, yang dijelaskan oleh para ulama, tidak boleh dilakukan akad salam. Seperti permata. Khilaf para ulama dulu, permata mengatakan permata nilainya itu susah ditentukan di diberikan spesifikasinya. Karena ada nilai Allah Ta'ala alam, mungkin nilai indera keenam sepertinya ini seperti lebih mahal. Tapi kalau bisa dijelaskan speknya, ukurannya sekian, beratnya sekian, jenisnya ini mangga jenis ini, dengan sekian berat ukurannya, matangnya sekian batang, dengan terlalu matang, dengan terlalu muda, asal bisa disifati, boleh. Maka tidak boleh kalau barang yang tidak bisa disifati. Artinya tidak bisa sifat membedakan bahwa ini barang diinginkan sifat seperti ini, seperti permata, seperti kita katakan permata ada kiloan dikit atau ada sedikit bentuknya saja yang berubah, bisa berubah harganya, Allah Ta'ala. Tapi bila bisa disifati, mungkin bagi mutakhasisin dalam hal yang ini, orang-orang yang para pedagang ini, bisa dimentukan membuat klasifikasi untuk bentuk pembeda harga. Maka insyaAllah menjadi boleh. Tayyib. Kemudian yang kedua, ayakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuh. Ya. Itu barang itu adalah sejenis barang yang tidak bercampur aduk dengan jenis-jenis lainnya. Ya. Maksud di sini penjelasannya bukan dengan menunjuk, tapi jenis. Jadi semuanya kita katakan beras. Beras. Kemudian disifati dengan sifat yang tidak bercampur dengan lainnya. Beras umpamanya jenisnya varietas ini kering atau masih bentuk gabah. Ini dimaksud dengan yakuna jins. Jins itu di bawahnya banyak anwa' wal furu'. Itu banyak di bawahnya satuan-satuannya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, walam tadkhul hunnaru li ihalatih, yaitu barang itu tidak terkena api untuk maksud diubah dan keadaan mentah menjadi masak. Ya, di sini kal di sini disyaratkan oleh muallif dalam mazhab Syafi'i bahwa belum berubah bentuk. Kalau berubah bentuk menjadi apa nama akadnya, Sarisan? Ada unsur pembuatan manusia menjadi akad istisna. Nah, karena sudah dirubah oleh manusia bentuknya. Artinya dari beras menjadi nasi. Beras menjadi bubur. Beras menjadi nasi dan bubur nanti susah disifati. Nasinya seperti apa? Kadar airnya berapa? Walaupun mungkin bisa, tapi sudah berubah bentuk, tidak lagi bentuk aslinya. Ya. Maka ini namanya istisna karena ada unsur campur tangan jasa manusia untuk pengelolaannya menjadi bentuk yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Maka mazhab Syafi'i mensyaratkan seperti demikian. Dan seperti kita ketahui bahwa mazhab Syafi'i tidak membolehkan istisna. Karena tidak termasuk dalam salam. Istisna, Anda jual sate, telontong atau ketupat, kan sudah berubah bentuk dari beras, sudah ada unsur pembuatan manusia. Nah. Apakah sama harga beras untuk satu ketupat umpamanya? Hah? Kalau berasnya, paling harga berasnya sepertiga dari harga ketupat. Satunya. Dan ini sudah berubah bentuk. Yeah. Ada unsur pembuatan manusia. Sedangkan Allah Syekh mengatakan tidak boleh masuki api dan perubahan karena lihalatihi sudah berubah wujudnya. Sudah berubah wujudnya. Bila berubah wujudnya menjadi istisna, maka Syafi'i tidak bolehkan istisna. Tetapi kenyataan dalam kehidupan, semua Syafi'i melakukan istisna. Ana ingat dulu, Masya Allah, Syekhna Syekh Salim bin Ghani Masadlan, Hafizahullah, saya tidak tahu kabar berakhir beliau apakah masih dalam keadaan sehat. Sudah sepuh beliau. Ketika beliau mengajar di program S2 waktu di fikih waktu itu, beliau mengatakan tentang bab istisna. Bab istisna, yaitu pesan pembuatan barang ada unsur gabungan ijarah. Kalau salam di sini tidak ada unsur jasa manusia. Memang murni buah-buahan ini yang Allah tumbuhkan kemudian dijual tanpa ada perubahan bentuk. Tapi di sini ada perubahan bentuk yang di sana ada jasa manusia. Ya, berarti penggabungan akad jual beli barang dengan ijarah. Tidak bisa dinamakan dengan salam. Masuk bab tersendiri dan itu diharamkan oleh mazhab Syafi'i dalam secara teori. Tapi kata Syekh, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali yang mengharamkan istisna, setiap hari mereka pulang salat subuh, mampir di tukang roti, beli satu roti, boleh lakannya istisna. Wallahu ta'alam. Sehingga mereka namakan ini umumul balwa. Sudah biasa dilakukan menjadi uruf. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang keempat, wa'ala yakuna mu'ayyanan, yaitu barang tersebut bukan ditentukan atau ditunjuk. Ya. Wa'an la yakuna mu'ayyanan, barang itu tidak boleh pada barang ditunjuk. Maka kalau ditunjuk barang yang ada, bukan namanya salam. Karena hikmah salam kita katakan tadi akan merubah harga. Akan merubah harga di mana uang berada di depan dan tidak ditentukan. Karena kalau ditentukan berarti kalau belum ada sudah ditentukan bukan salam namanya. Jual beli barang mu'ayyan ditentukan sudah. Karena ini hanya dengan sifat ya, dan ini keuntungan jual beli salam dibandingkan jual beli yang mu'ayyan. Kalau mu'ayyan saya beli barangnya laptop ini ya berapa sekian, ini uang cash, nanti besok laptop saya terima, bisa jadi besok berubah maka mengandung horror. Bisa jadi hancur laptop ini padahal sudah saya bayar. Ya, maka ini walaupun akad ini dibolehkan sebagian para ulama, tetapi ini tidak salam namanya, tidak dan tidak merupakan solusi dari riba. Tapi ini laptop belum Anda miliki, Hasan. Tapi ini istisna namanya karena barang sudah dibuat. Atau bisa juga salam dengan syarat sudah ada, belum dibuat oleh pabrik. Saya pesan barangnya ini. Walaupun Anda belum memiliki barangnya, karena tidak boleh dari mu'ayyan, berarti belum ada kebanyakan dengan spek, sudah boleh saya bayar cash. Dapat modal kan Anda? Ya. Boleh Anda jual beli ke pasar dengan spek tadi. Kemudian Anda jual ke saya. Tentu harga lebih murah karena cash di depan. Tetapi keuntungan Anda, subhanallah, keuntungan Anda pada uang cash ini bisa Anda putar dalam bisnis yang lain. Ada teman dahulu, Masya Allah, tabarakallah, teman waktu kuliah di Libya, waktu itu S1 dia lagi program bahasa. Sekarang dia bisnis kambing. Tadi dia menanyakan dalam satu kajian ketemu, menanyakan bagaimana kak jual beli saya ini. Nah, ada orang yang menjual kepada saya dengan uang di depan, barang belakangan. Dia beli sapi. Saya bisnisnya kambing sebetulnya. Saya sebetulnya bisnisnya kambing, tapi dia beli sapi. Saya minta uang cash di depan. Dengan uang cash tadi, saya putar uang cash ini dalam untuk dia beli kambing. Karena biasa bisnis kambing cepat perputarannya. Nanti saya pada waktu ini minta dia sekitar 6 bulan lagi, saya sediakan sapi. Tetapi modal yang saya terima dari awal itu 3 kali keuntungan daripada harga sapi itu. Masya Allah. Ini berarti Anda dapat modal kan? Nah, kalau Anda jual sapi, Anda dikasih uang sapi, kalau cuma bukan Anda jual sapi tapi jual kambing, akan tidak mendapatkan keuntungan. Maka subhanallah, ini bagian dari solusi riba akan tersebut, dan dapat permodalan tanpa dengan cara riba. Wa alla yakuna muhayyanan, barangnya tidak boleh ditunjuk barang yang itu. Baik. Wala min muayyanin, yaitu barang dari barang tersebut juga bukan dari barang-barang yang ditentukan. Ya, wala min muayyanin, bukan dari tempat yang ditentukan. Umumnya Anda tahu bahwa produk dari tanaman tanahnya ini, sawah padinya ini itu bagus dibandingin tanah yang lain. Dia punya umumnya 5 petak sawah. Dari petak yang ini terkenal bagus, Allah Ta'ala alam satu dan lain hal. Maka Anda sarankan, saya mau beli padi sekian ton, tapi dari petak yang ini. Tidak boleh. Karena bila ditentukan dalam tersebut, ternyata ini tidak tumbuh, gorongnya tinggi, atau gagal panen, gorongnya tinggi, nanti ribut. 5 ton ternyata tidak, 1 ton pun tidak ada. Karena Anda sudah menentukannya, maka gharornya tinggi berdasarkan saya lupa hadisnya yang merawikannya, kisah seorang Yahudi dengan seorang Muslim yang membeli dengan salam. Yahudinya beli dengan salam dan dia tunjuk dari kebun kurma Anda yang itu. Nah, kata Rasulullah SAW, boleh, tapi jangan dari kebun kurma yang itu, hanya disifati saja, sehingga mengurangi gharornya. Yang bila ketika tidak berhasil dari petak atau tanah tersebut, dia bisa memberikan dari menjembeli, menyediakannya dari kebun yang manapun dengan spek yang sama. Wallahu ta'ala. Ana kira cukup sampai di sini dulu, Ustaz. Jazakumullah khair. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, demikian terkait dengan beberapa penjelasan dan syarat dari bab salam. Kita akan menginjak ke sesi tanya jawab bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya secara langsung. Tentunya dalam pembahasan bab ini agar lebih memperluas faedah, Anda bisa menghubungi di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0813177765543. Kita terima dari 30 poin yang pertama terlebih dahulu. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Yusuf. Dengan Yusuf di Gorontalo. Ahlan Pak Yusuf. Iya, syukran. Afan, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah. Iya, alhamdulillah. Ana menyambung pertanyaan pekan yang lalu. Ana sempat bertanya tentang ada salah seorang petani, misalnya si A datang ke si B, kemudian dia berkata, "Tolong modali saya. Saya punya kebun, tapi saya tidak punya modal." Kemudian apabila tanaman tersebut sudah jadi, maka saya akan menjual kembali tanaman itu ke Anda, misalnya jagung. Yang saya ketahui Ustaz, apabila tanaman tersebut belum ada, maka kita belum bisa menaksir misalnya sekian harganya. Terus Ustaz mengatakan boleh terkecuali dengan akad salam. Saya mohon penjelasan Ustaz yang demikian. Baik, Pak Yusuf, itu saja ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan gaji pegawai yang walaupun pegawai tersebut sudah meninggal, namun gajinya tetap berjalan. Hanya itu saja. Kalau itu gaji berjalan bagaimana caranya Pak Yusuf? Maksudnya seperti pensiun gitu. Oh, pensiun bukan gaji Pak Yusuf. Baik. Iya, yang dipertanyakan bagaimana uang tersebut. Baik. Jazakallah khair Pak Yusuf. Naam, afwan. Ya, barakallahu fiik akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Pertanyaan beliau pertama, petani menjual apa? Menjual hasilnya kan, tapi belum ada. Termasuk dalam dalam larangan. Kan tidak, belum bisa ditaksir saat hasilnya. Termasuk dalam larangan. Kemarin kita jelaskan bi'tsimar qabla budu wisal dilarang. Rasulullah melarang menjual buah sebelum matang. Sekarang belum ada sudah boleh kita jual. Subhanallah. Aneh fikih antum nih Ustaz begitu kira-kira. Tidak aneh ya. Dua-duanya dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah melarang menjual buah sebelum matang, dan Rasulullah membolehkan menjual buah sebelum Anda miliki pun belum boleh. Jadi bagaimana yang dilarang, bagaimana yang boleh? Itu yang penting Anda pahami. Bukan berarti kita akan mengatakan kias aulawi. Kalau saja yang sudah ada belum matang, tidak boleh, ya, apalagi belum ada. Ya. Kalau dua-duanya sama sifatnya semuanya betul, bisa dinamakan kias aulawi. Karena persyaratan kias harus sama antara makis dengan makis alai. Antara yang dikiaskan dengan asal yang akan antara yang akan dikiaskan farak dengan asal yang akan dikiaskan. Bila berbeda, kiasnya adalah kias dinamakan dengan ilmu kias al-qadhi, al-qawadhi al-kias, fasadul i'tibar. Makanya tidak dianggap karena ilatnya berbeda, karena sifatnya berbeda. Maka tidak bertentangan ini Pak Yusuf, karena yang mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min indi ghayri Allah la wajidu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadabburkan Al-Qur'an? Kalau Allah bukan dari Allah, pasti akan bertentangan. Dan sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bagian dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahy. Dan tidak mungkin kebertentangan. Maka saya kalau saya tidak salah, hadis Ibnu Khuzaimah atau saya mengatakan Ibnu Hibban, kalau saya tidak mengatakan, datangkan kepada saya hadis yang menurut kalian bertentangan, demi Allah sesaat itu juga saya jelaskan bagaimana bagaimana mendudukkannya. Tidak mungkin bertentangan bila dua-dua hadis yang sahih dan sharih. Tidak akan mungkin. Bila belum bisa Anda cerna, ketahuilah ittahim aqlak. Bila belum bisa Anda cerna, otak Anda yang pendek memahaminya. Maka pertanyakan. Maka beliau mengatakan, datangkan kepada saya hadis yang menunjukkan bertentangan, saya akan jelaskan, menunjukkan bahwa zatnya hakikat tidak mungkin bertentangan, tapi kita yang memahami bertentangan, cara pandang kita yang bertentangan. Maka bila belum kita pahami, maka jangan kita katakan seperti demi seolah-olah bertentangan. Maka sebagian para ulama syaikh ketika tanya syaikh ini bertentangan, jangan bertanya bertentangan, karena di awal Anda sudah menuduh. Sebaiknya dengan adab mengatakan bahwa kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sepertinya yang saya pahami begini-begini, bagaimana cara menggabungkannya? Karena tidak mungkin ikan bertentangan. Ya, baik. Cara menggabungannya Pak Yusuf, ya, hafizakallah wa'alaak, bahwa yang pertama Rasulullah melarang menjual buah sebelum matang. Ini berarti muayyan atau tidak? Sebelum matang, belum. Muayyan atau tidak? Muayyan. Muayyan. Sebelum matang berarti ini yang Anda jual belikan. Ini barang dijual belikan. Ini berarti sudah tertentu. Ini bukan saja dari tempat tertentu, bukan. Ini buah dan tempatnya tertentu. Ini dalam Rasulullah karena gharornya tinggi. Anda beli karena tujuan akan matang nanti, tidak Anda potong sebagaimana telah kita, tidak ada panen waktu juga seperti kita jelaskan, akan menyebabkan dia terkena hama dan rusak sehingga rugi Anda. Adapun mausufid zimma, belum ada barang Anda miliki, tapi dalam tanggungan bisa Anda cari kemanapun dengan mungkin gharar lebih kecil dibandingkan yang ditunjuk tadi. Saya kira semoga Allah memberikan hidayah kepada Pak Yusuf dan kepada kita semua untuk memahami ini. Tidak mungkin sedang bertentangan dalam hal ini, ya, ini adalah solusi yang terbaik. Yang kedua tadi apa, Hasan? Gaji pensiun, Hasan. Pensiun bukan gaji, ya. Nizam taqa'ud. Nizam taqa'ud, Majma' al-Fikr Islami, lembaga fikih internasional di Jeddah, mengatakan adalah bagian yang dibolehkan. Karena nizam taqa'ud internasional, undang-undang pensiunan, sebagian memang diambil dari gaji Anda, tapi sebagian lagi diberikan, kalau Anda adalah pegawai negeri, diberikan oleh pemerintah atau diberikan oleh perusahaan Anda. Artinya sekian persen dari Anda, sekian persen dari perusahaan. Ya. Pertanyaannya apa tadi, San? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Boleh, hibah ya, hibah boleh. Jangankan dipotong sedikit pun dari uang Anda, 100% diberikan perusahaan atau negara taqaud, alhamdulillah. Masyaallah. Ya, hibah nama akarnya, akar hibah. Baik, Ustaz. Allah ibarat. Jazakallahu khair, demikian Pak Yusuf di Gorontalo, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang kedua via telepon, silakan. Halo. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Bustanuddin di Solo, Sumatera Barat. Masya Allah, Bustan Zabun. Pelanggan kita. Nah, Allah, boleh. Pahalan Pak Bustanuddin, silakan. Ah, begini Ustaz. Iya, Ustaz. Kalau kita menjual barang yang halal, apa tanah, apa motor dan sebagainya Ustaz, dibeli oleh orang yang kita tahu persis bahwa uang itu habis dipinjam di bank, Ustaz. Pinjam di bank, kan uang curi ya, Pak Bustan ya. Pak Bustan. Iya, ya. Uang pinjam dari bank dan bukan uang dicuri kan ya? Bukan. Kata ya. Kemudian hukumnya ini apa Ustaz? Apakah halal boleh kita jual ke dia atau tidak? Boleh kita jual motor ke dia atau tidak, begitu kan ya? Iya, boleh atau tidak atau Antum tahu atau antum tanyakan Ustaz? Halal atau halal gitu Ustaz. Baik, insyaallah kita jawab. Kemudian Ustaz yang kedua, kalau memang itu haram Ustaz, kalau haram artinya enggak, jangan difonis dulu. Tapi tinggal apa? Kalau Anda haram terus? Kalau saya mengatakan boleh, itu terus saya dulu yang berta silakan Pak Bustan. Ya, bagaimana kalau Rasulullah dulu kan dengan orang ya di periode Mekka Ustaz dengan orang jahiliyah dan di periode Madinah dengan orang Yahudi yang mereka itu sama-sama pelaku riba Ustaz. Pak Bustan, antum tanya sendiri jawab sendiri atau ingin saya jawab? Seperti antum sudah jawab sendiri. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Bustan. Pak Bustan ilmunya masya Allah. Bertanya sendiri jawab sendiri. Ingin menanyakan jawaban saya betul atau tidak kira-kira. Baik. Ala kulli hal, pertama, bila kita bermuamalat dengan orang yang hartanya haram, ya, ini saya jelaskan dengan rinci di akhir kitab buku muamalat harta haram muamalat kontemporer. Pertama, bisa jadi kita mengetahui bahwa dia pembeli barang atau jasa dari kita, dia mendapatkan uangnya dengan cara yang haram. Kalau kita tidak tahu, mungkin iya mungkin tidak. Mungkin iya mungkin tidak. Kita tahu bahwa dia bekerja di lembaga riba, tapi kita tahu juga bahwa dia ada pemasukan yang halal seperti sewa rumah dan lain-lain. Ya, kalau kita ragu, tidak masalah, jual. Jual. Karena apa? Karena Rasulullah bermuamalah dengan Yahudi dan tidak pernah menanyakan, Yahudi ada yang halal juga transaksinya dia. Apakah ini dari transaksi kamu yang halal atau yang haram uang ini kamu dapatkan? Dan jangan ditanya, nanti orang enggak jadi beli kuda Anda. Allah sadar. Ini yang pertama. Bila kita ketahui dari yang haram yang didapatkan dengan cara mendapatkannya haram dan zatnya menjadi diharamkan, ya. Ini perlu mengatakan juga tidak dibolehkan seperti Syekh Ibn Taimiyah. Karena kita membantu dia menetapkan yang haram. Yang seharusnya dia bertobat secepatnya. Baik dalam riba tadi, baik dalam uang riba dan uangnya didapatkan dengan riba. Selama itu, dia akan terlibat riba. Tapi kalau kita tidak jadi jual dengan dia, dan kaum muslimin lain tidak menjual kepada dia, dia akan kembali mengembalikan uang riba dan dengan demikian bertobat. Maka keharamannya hanya dalam membantu dia untuk masuk dalam riba, kalau kita menjual dengan dia. Ini pendapat Syekh Utsaimin Taimiyah. Tapi para ulama jumhur Allah mengatakan boleh Anda jual kepada dia walaupun Anda tahu dia dapatkan dengan riba, karena yang diharamkan hanyalah transaksinya dia. Adapun uangnya uang yang halal, uangnya adalah uang yang halal. Jelas? Ya. Tetapi bila Anda tidak menjual kepada dia, itu hanya dalam rangka untuk bab nasihah. Kalau ketika dia beli beras, Anda uang riba saya nggak mau beli. Beli kemudian kebutuhan lain, Anda uang riba tidak, saya nggak mau jual. Ya, bertobat dia atau tidak dari riba? Mungkin bertobat lagi, bisa hidup dia dengan demikian. Membantu itu bukan akadnya adalah akad yang haram, bukan? Untuk lebih rincinya Pak Bustan, baca di bab akhir di buku Harta Haram Mu'amalat Kontemporer. Wabillahi taufik. Demikian Pak Bustan, barakallahu fiik. Semoga ini menjadi penjelasan dan sangat memberikan pencerahan bagi kita terkait dengan apa yang Bapak tanyakan. Kami berikan satu kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik ya akhi. Di sini saya yang bertanya. Mohon maaf, dengan siapa di mana Pak? Dari mana? Imam Ghazali di Sulbar. Masya Allah. Alan. Di mana Jember? Sulbar, Sulawesi Barat. Imam Ghazali. Sulawesi Barat, Ustaz. Ya, tayyib, Imam Ghazali. Apa namanya yang saya di sini selalu bertanyakan kepada semua ustaz, cuma jawabannya masih yakin saya, Ustaz. Permasalahan. Ulangi. Antum tanya kepada seluruh ustaz, jawabannya yakin. Iya. Yeah. Jawabannya sudah yakin atau belum yakin, Bapak? Belum yakin. Oh, belum yakin, tayyib. Iya. Apa permasalahan kredit motor? Iya. Saya kan lalu ambil kendaraan di finance. Kendaraan apa? Di finance, pembiayaan, Ustaz. Finance. Ah. Finance. Yeah. Iya. Apakah hasil, kan sudah jelas finance itu kan sudah riba sistemnya. Ribanya dari mana? Dari menunggaknya, Ustaz, karena saya menunggak. Ah, kalau menunggak membayar hutang akan dikenakan denda keterlambatan, begitu? Iya, betul. Ini riba yang pertama. Riba yang lain tahu lagi? Riba satu aja, Tay. Cukup satu saja, Ustaz. Dokter itu enggak apa-apa, Tay. Terus? Apakah, iya, yang saya pertanyakan, apakah kendaraan saya yang hasilkan setelah lunas itu hartanya bagaimana hukumnya, Ustaz? Motornya gitu, kendaraannya, iya. Halalkah atau tidak? Karena gitu. Saya pakai untuk bekerja, Ustaz. Kalau dipakai untuk bekerja, nanti kerjanya jadi nggak halal juga, begitu? Iya, yang baik, saya pakai, Ustaz. Siapa nama beliau ini? Syukuran wajah Pak Imam Ghazali. Pak Imam Ghazali, nanti kalau belum puas lagi pertanyaan saya, jangan tutup dulu teleponnya. Kalau enggak mahal di apa pulsa, jangan tutup dulu. Kalau enggak puas, tanyakan lagi. Sudah lunas tadi, Pak? Ya, sudah tadi. Baik. Seperti yang saya jelaskan dari awal, ya, dalam perkataan Imam Ghazali, dalam pertanyaan Imam Taimiyah tadi, bukan Imam Ghazali, Imam Taimiyah, beliau mengatakan bahwa yang diharamkannya transaksinya, dan ini pernah mazhab Hanafiyah, kecuali mazhab Syafi'iyah. Kemungkinan ustaz yang mengatakan bahwa motornya tidak halal segala macam, harus enggak boleh dinaikin, nah ini emang motor najis atau apa? Bukan, ini motor najis, motor biasa. Ya, motornya halal, tapi akadnya anda yang haram. Tapi mazhab ma'ruf dalam kitab, dalam buku Harta Haram Mu'amalat Kontemporer juga saya bahas ini tentang masalah barang dapatkan dengan transaksi tidak halal terhadap riba kalau tidak salah. Yang haram transaksinya anda, yaitu transaksi riba. Apakah transaksi ini sah atau tidak? Jumhur ulama mengatakan, kecuali mazhab Syafi'i, transaksinya sah, tetapi yang haramnya adalah riba. Artinya, bila ribanya anda buang atau sudah selesai, dalam kasusnya beliau sudah selesai ribanya, dosa riba ada, tetapi kendaraan tidak ada masalah. Bisa dibedakan, Sahsan? Bisa dibedakan, Pak Imam? Insyaallah, iya. Bisa dibedakan? Yang haram transaksinya bukan zatnya. Maka yang transaksinya pun tidak keseluruhannya yang haram. Karena bila keseluruhan transaksinya haram, berarti akadnya fasid. Rusak jual belinya, memang harus dikembalikan barang. Tetapi ini tidak. Akadnya sah, tapi ada persyaratan yang batil, itu persyaratan riba. Maka persyaratannya saja yang dibuang. Andai pada waktu itu, anda masih akad saja, jangan kasih setelah lunas, bisa anda katakan tolong buang dan setuju dia, akadnya jadi halal dan barang pun halal, tidak ada hubungan dengan barang. Setelah lunas, memang anda membuat riba karena mendatangani akad keterlambatan. Anda terlambat, memang riba terjadi. Tidak terlambat, riba tidak terjadi, tapi anda tanda tangani setuju riba. Dosanya lain ini, Pak. Siapa namanya? Pak Imam. Iya. Tidak pernah terlambat anda. Pernah terlambat enggak, Pak Imam? Terlambat, Ustaz, sampai kalau terlambat jatuh ke dalam riba. Kalau pernah terlambat jatuh ke dalam riba. Tapi andai pun tidak terlambat, anda tanda tangani akad riba, itu sudah berdosa. Jelas? Anda terlambat jatuh ke dalam riba. Tetapi apakah akad rusak? Jumhur ulama mengatakan tidak. Kutipan mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi dalam Raudhat Thalibin. Nah, Jumhur mengatakan akadnya sah, persyaratannya yang batil. Bila akadnya sah, perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain halal, kecuali persyaratan tadi yang haram. Jelas Pak Imam? Iya. Maka cukup bertobat kepada Allah Jalla fi'ulah atas dosa yang dilakukan, dan bawa kendaraan Anda walaupun ke masjid atau ke tempat kajian, halal insyaAllah, dan dapat ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Jadi kalau kendaraannya bisa dijual Ustaz ya? Bisa antum jual, bisa antum hibahkan, bisa antum pakai untuk kajian ke masjid segala, halal insyaAllah. Ya. Jelas? Iya. Sekarang gimana? Puas atau masih belum puas? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Allah ibarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maka anda ingatkan kepada sebagian ikhwan, ya akhi, tidak semua orang bisa memahami semua ilmu. Ya, bukan Ibn Abbas mengatakan bahwa al-ilmu kathir wal-amru qalil qasir. Ilmu luas sekali dan umur manusia terbatas. Artinya yang saya maksud, ada spesialisasi-spesialisasi. Perlama kita pun ma'ruf, ada spesialisasi, tidak semuanya menguasai semua ilmu. Ya. Maka tolong Anda sendiri yang mengukur diri Anda. Anda tanyakan permasalahannya kepada yang mengerti menurut Anda spesialisasi di bidangnya. Seperti Anda sakit, Anda cari dokter umum atau dokter spesialis. Spesialis kan, bahkan spesialis pun lagi spesialis lagi yang lebih kecil. Kalau ingin cepat sembuh atau ingin cepat baik, apalagi masalah dinullah, ya, bukan saya mengatakan bahwa ustaz itu tidak mengerti ini, tidak mengerti ini, bukan, tetapi ini penting. Dan juga seperti yang saya pesankan, untuk kajian saya jangan tanyakan kecuali permasalahan muamalat saja, masalah akidah, masalah ini, bukan saya tidak bisa jawab, artinya ada yang lebih ahli, nanti saya salah, terseleo, sebagaimana juga saya berharap, dan saya kira ustaz-ustaz kita yang lain, yang narasumber di radio dan TV Roja, memahami dengan baik, dan mereka insyaAllah profesional, seperti itu saya isa, semoga Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Dan demikian Bapak Imam Ghazali, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat, sudah cukup banyak masuk, diantaranya dari Ummu Syakira dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang yang bekerja di jasa appraisal, yaitu menilai atau menaksir harga properti, dan ketika menakar harga atau menaksir harga untuk mencari info mengenai harga properti, maka dengan menanyakan atau berpura-pura menjadi pembeli. Dikarenakan jika tahu bahwa properti ini akan dinilai, biasanya harga properti akan dinaikkan harganya. Kemudian biasanya yang menggunakan jasa kami adalah orang-orang yang meminjam uang di bank. Jazakallah khair atas jawabannya. Ya Allah, barik fik. Masya Allah. Dua pertanyaan berarti. Enam, Ustaz. Pertanyaan bagaimana presial tadi dengan cara berpura-pura segala macam? Enam. Wallah ta'ala alam, untuk mengetahui harga sesuatu, al-urf yang menjadi rujukan adalah urf, sehingga dinamakan dalam keadaan al-adatu muhakkamah, bahwa adat, kebiasaan bisa menjadi rujukan hukum. Maka rujukan hukum dalam penilaian tadi adalah kebiasaan. Artinya di daerah sini, di kota sini, rumah dengan tipe ini, dengan kondisi seperti ini, di pinggir jalan, di hook atau tidak segala macam, harganya biasanya sekian. Dan itu tentu ada rentang harganya, rate-nya antara sekian berkisar sampai sekian. Memang terkadang naik, terkadang kecil, ada tidak tepat, tidak pas, pasti tidak ada masalah. Berpura-pura pun tidak ada masalah, seperti yang ingin tadi. Tapi ini bukan lagi dinamakan dengan syi'arul urfi. Ketika ditanyakan, bisa saja dia menaikkan harga tinggi, bisa saja menurunkan harga. Maka bukan appraisal namanya itu Anda. Wallah, mungkin Anda menaikkan appraisal juga, terserah. Tapi sebetulnya itu bukan itu nilai syi'arul urfi. Dan yang kedua tadi apa, Salisan? Dan kebanyakan yang mengembangkan jasa kami. Jasa. Kalau tadi jual barang kepada orang yang dengan pinjam dengan riba. Sekarang jual jasa kepada orang yang akan buat riba. Artinya kalau tidak Anda lakukan jasa, dia enggak jadi berbuat riba. Ini berbeda. Berbeda ini kasusnya, saya Isa. Kalau tadi, dia sudah beli pinjam uang dengan riba. Anda tidak ikut campur membantu dia menyukseskan ribanya. Artinya uang di tangan dia, dibelinya kepada Anda motor, dibelinya kepada Anda beras, dibeli kepada Anda seperti tadi hukumnya sudah kita jelaskan. Sekarang bila tidak Anda berikan harga, jadi enggak dia berbuat riba? Dengan Anda tadi cari lagi yang lain. Anda itu tidak bisa juga bisa berbuat riba, tidak. Berarti ketika Anda berikan ini, jelas jasa membantu dia untuk mendapatkan transaksi riba, termasuk dalam at-ta'awun bil ismi wal 'udwan, wallahu ta'ala alam, termasuk dalam tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Masyaallah. Wallahu ta'ala alam. Demikian umum yang ada di Bandung, barakallahu fik. Dan kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, so bagaimana kalau menjual buah yang masih di pohon, janji 2 bulan lagi akan dipetik, akan tetapi mungkin ini baru mengikuti ya, jual belinya sekarang, ditambah pertanyaan yang lain, dan ternyata barang yang di dibeli ternyata nilai dan takarannya kurang, Ustaz. Apakah bisa diambil dari barang atau kebun yang lain? Mungkin secara terperinci di penjelasan. Baik. Baru mendengar mungkin, Ustaz. Iya, baik. Kita ulangi, tidak ada masalah. Baik. Menjual buah di pohon yang belum matang. Nah, janji 2 bulan lagi akan dipetik. Akan dipetik. Ini termasuk dalam hadis Rasulullah, larangan beliau. Ini sudah sering kita bahas. Ba'i siman dan pertemuan pekan lalu seperti ini ya. Ba'i siman qabla budhuwi shalah. Menjual buah-buahan sebelum matang. Ini diharamkan. Sehingga yang tadi beliau Pak Gorontalo Pak Yusuf mengatakan, ini dalam kan kain yang belum ada kok boleh. Kain yang belum ada dengan beli salam, maka yang tadi diharamkan. Maka hikmahnya banyak. Seperti tadi, dia ternyata gagal panen karena waktu di perkirakan, waktu dibeli belum matang diperkirakan sekian. Ternyata banyak yang busuk, barang ini berkurang. Apakah saya wajib mengganti? Tidak. Karena akadnya muayyan terhadap barang yang itu. Tapi kalau Anda ingin membantu dia, sedekah kepada dia boleh. Tapi ketahuilah Anda sudah berbuat dosa menjual barang buah sebelum matang. Tapi bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ulangi lagi. Kemudian kekurangannya bagian dari sedekah Anda kepada dia. Sebagaimana salah seorang sahabat dalam kasus jual buah sebelum matang, ternyata kemudian buah tersebut habis dimakan hama. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Fabima ya'kulu ahadukum mala akhih." Artinya, Anda sudah dapat uang menjual barang sedangkan barang tidak bisa dinikmati. Kezaliman, kata Rasulullah. Tasaddaqu ala akhikum. Maka para sahabat bersedekah membantu pedagang yang jatuh pailit ini. Maka bila Anda memberikan bantuan, bukan dalam rangka kewajiban Anda menutupi kekurangan berat yang diperkirakan dari awal karena satu dan lain hal, tapi ini bagian dari bersedekah. Tapi ingat, jangan ulangi lagi. Wabillahi taufik. Jazakallah khair. Pertanyaan lagi saya, San, silakan. Baik. Dari Budi di Ambarawa, Ustaz, kalau kita sewa pohon durian 1 tahun dengan kesepakatan kalau berbuah jadi milik penyewa, Ustaz. Kalau tidak berbuah. Dan kalau buahnya tidak baik, bukan tidak baik, enggak berbuah, taip. Mungkin kan durian enggak berbuah. Baik, kalau buruk di sini dilanjutkan, buah jadi milik si yang punya pohon, Ustaz. Kemudian masa sewa diganti tahun berikutnya. Kalau tidak berbuah, lihat. Yang buruk saja diganti apalagi, Taib. Ya, akhi, dalam babul ijarah, bab sewa menyewa, yang disewakan itu adalah jasa, bukan barang. Kalau ini menjual barang sebelum ada, dan harap, kecuali dia tidak menunjuk pohonnya, tidak disewanya pohonnya, sediakan saya durian, speknya seperti ini, seperti ini, kemudian uang cash di depan. Kalau tidak cash di depan, jadi jual beli apa, Ustaz Ihsan? Kalau tidak cash di depan, kredit, Ustaz, takjil. Jual beli hutang dan hutang, dan haram. Artinya ketika buah diberikan, baru uang Anda bayar, hutang dengan hutang, dan dibuat akad dari awal, dan ini haram. Harus ada salah satu yang tunai. Imma barang, imma, bisa jadi barang, bisa jadi adalah uang. Dan salam, uang Anda berikan di depan. Itu solusinya, Pak siapa namanya? Budi. Pak Budi, solusinya demikian, Pak Budi. Adapun akad yang dilakukan, sewa pohon durian, ya akhi, tidak ada orang sewa pohon durian untuk dilihat pohonnya. Karena sewa itu adalah jasa. Maka ini akadnya haram. Insyaallah. Akadnya haram, dan buktinya gharanya terjadi. Ketika buahnya buruk, buat yang punya pohon. Wah, enak banget punya pohon. Tapi dengan syarat dia ganti lagi tahun depan, buruk lagi tahun depan. Buat punya pohon buruk tahun depan, Anda dapat apa? Maka ini mengandung gharar besar dan jual belinya adalah fasid, ya. Dan solusinya seperti yang saya katakan tadi dengan jual beli salam. Nah, Anda berikan, tadi kan memang sewa uang di depan kan ya? Ini uang di depan, sediakan saya buah durian, speknya sekian-sekian, beratnya sekian-sekian, kemudian saya setirnya pada tanggal sekian. Walaupun buah durian tidak ada nanti, walaupun busuk walaupun terjadi, yang punya buah durian wajib menyerahkan durian, entah dari kebun yang mana yang dia serahkan ataupun dibelinya di pasar. Ini gharanya gimana? Lebih kecil atau sama? Lebih kecil dibanding, artinya tingkat ke apa, spekulasi lebih kecil daripada yang tadi. Maka spekulasi yang besar adalah judi. Allah Ta'ala alam, saya kira cukup saya. Baik, Ustaz, jazakumullah khair. Ya. Alhamdulillah kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja, ya. Permasalahan muamalah tidak akan pernah selesai dalam kehidupan kita. Ya. Perkasus-kasus demi perkasus, tetapi semoga dengan memahami beberapa transaksi-transaksi yang dibolehkan dalam syariat, kita bisa mendapatkan harta yang halal yang ini akan bermanfaat bagi kita dan bagi anak-anak kita, keluarga kita yang kita berikan nafkah di dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.